Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan mengkaji satu ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Allah zat yang maha perkasa lagi maha mengampuni dosa. Dalam ayat ini, kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang al-maut wal hayah, tentang masalah kematian, tentang masalah kehidupan. Ini perkara yang akan dirasakan, perkara akan menimpa masing-masing insan yang ada di muka bumi ini. Mereka hidup, mereka juga bakal mati nantinya. Ini semuanya adalah makhluknya Allah Azza wa Jal. Kehidupan, kematian, dan orang-orang yang hidup, orang-orang yang mati, ini semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Tabaraka wa taala mengatakan dalam ayat ini merupakan inti daripada pembahasan ayat ini, ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Kaum muslimin rahimakumullah, masing-masing kita sebagai muslim secara khusus tentu sudah memaklumi bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketentuannya, bukan semata-mata ibadah, bukan semata-mata beramal, tetapi ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Diriwayatkan dari Imam Fudhal bin Iyad rahimahullah, ketika menafsirkan tentang ayat ini, ahsanu amala, beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling bagus amalannya adalah akhlasuhu, yang ikhlas. Wa aswabuhu, dan yang shawab, yang benar. Aswabuhu makana ala sunnah. Yang paling benar, yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga pengertian ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling bagus amalannya, yaitu amalannya paling ikhlas, paling murni niatnya untuk Allah semata, dan yang sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini dikatakan sebagai ahsanu amala. Kaum muslimin rahimakumullah, dua hal ini, al-ikhlas wa muwafaqatus sunnah, ikhlas dalam beramal, dan yang kedua mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan syarat diterimanya sebuah amalan dengan kesepakatan seluruh ulama. Barang siapa yang dalam amaliyahnya, dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan dua perkara ini, ikhlas dan sesuai dengan sunnah, maka amaluhu makbul, maka amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jal. Amalnya dikatakan sebagai amal yang saleh, amal yang baik. Amalnya dikatakan sebagai amal yang hasan, amal yang bagus. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan masalah ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka, kata Allah Azza wa Jal, tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah, mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan ibadah ini untuk Allah semata. Juga Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya, ikhlas atau tidak, baik atau buruk. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan pahala tergantung niatnya. Kalau amalannya ikhlas, niatnya tulus, dapat pahala. Kalau amalnya tidak ikhlas, tidak tulus, ada tendensi-tendensi selain Allah Azza wa Jal, atau justru amalan dia ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jal, maka amalnya tidak berpahala, ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tadi membuat contoh satu amalan, amalnya satu, yang mengamalkan berbeda, niatnya juga berbeda, maka hasil akhirnya pun juga berbeda. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, niatnya dia, niat hijrahnya untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, belum mengatakan fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia pun mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini ikhlas. Wa man kar hijratuhu li dunya yusibuha awi mra'atin yatazawwajuha, maka barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang hendak dia capai, atau untuk wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah dia kepada apa yang dia niatkan. Kalau niatnya dunia, maka dapat dunia. Kalau yang dia niatkan adalah wanita, maka dapatnya wanita, enggak mendapatkan pahala apapun dari Allah Azza wa Jal. Ini amal yang tidak ikhlas. Menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, satu amalan, amal ibadah, amal yang diperintahkan oleh agama, masing-masing pelakunya memiliki pahala yang berbeda-beda, tergantung niatnya, tergantung keikhlasannya. Yang ikhlas dapat pahala, yang tidak, maka tidak dapat apa-apa, dan akan batal semua amalannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhlas itu meniadakan riya. Beribadah dengan tujuan untuk disaksikan orang lain. Ikhlas itu meniadakan sum'ah. Beribadah supaya didengarkan oleh orang lain. Ikhlas itu meniadakan tendensi-tendensi duniawi dalam ibadah. Ikhlas itu meniadakan semua bentuk-bentuk kesyirikan dalam karena ibadah. Menyekutukan Allah dalam karena ibadah. Barakallahu fikum. Itu ikhlas. Dia betul-betul mempersembahkan ibadah ini untuk Allah semata. Dan dalam ibadahnya betul-betul tulus untuk Allah semata. Bukan karena yang lain-lainnya. Maka barang siapa yang dalam ibadahnya ada unsur syirik, menyekutukan ibadah dia, amal-amalan dia kepada Allah dan juga untuk selain Allah, maka tertolak dan batal semuanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam berbuat kesyirikan, kalau engkau wahai Nabi syirik, akan batal, akan hapus semua amal kamu. Dan kamu tergolong orang-orang yang merugi. Itu Rasul. Kalau seandainya syirik, batal semua yang ada. Apalagi selain beliau alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Wa in asyraku, walau asyraku, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka, para anbiya wal mursalin itu melakukan tindakan syirik, maka akan hapus, akan sirna semua amal-amal mereka yang mereka kerjakan itu. Itu ada terkait dengan masalah para anbiya wal mursalin, para nabi saja, para rasul saja, apabila mereka terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah dalam perkara ibadah, maka semua amalnya akan sirna, akan hancur. Apalagi yang selain mereka. Barakallahu fikum. Ikhlas. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, harus muwafaqatus sunnah. Sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul mengatakan dalam sebuah sabdanya dalam Sahih Muslim yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan dengan tanpa contoh dari kami, dengan tanpa bimbingan dari kami, maka dia tertolak. Raddun, tertolak amalannya, tertolak atas pelakunya. Maka harus sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh telah ada pada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kalian wahai kaum muslimin, uswatun hasanah, contoh yang baik, tauladan yang bagus. Perkewajiban kita semua kaum muslimin rahimakumullah untuk meneladani Rasul dalam semua aspek kehidupan kita, terutama dalam bab ibadah kita kepada Allah, harus dengan contoh Rasul. Disebutkan oleh para ulama kita kaum muslimin rahimakumullah, dalam perkara ibadah kita harus mencontoh Rasul dalam hal tempat. Tempat ibadah yang kita lakukan sesuai dengan contoh Rasul. Dalam hal waktu, waktu pelaksanaannya cocok dengan sunnah Rasul. Terkait dengan kaifiyah, tata caranya, tata cara mengamalkannya sesuai dengan sunnah. Yang keempat, terkait dengan bilangannya, jumlahnya harus sama. Terkait dengan masalah al-qadr, ukurannya, takarannya harus sama. Dan terkait dengan jenis ibadahnya pun juga harus sama. Ini semuanya harus sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang beramal ibadah di sebuah tempat tertentu yang tidak ada contoh Rasul, maka tertolak. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal ibadah di waktu tertentu tidak ada contoh Rasul padanya, tertolak. Barang siapa yang mengamalkan amal tertentu dengan kaifiah-kaifiah tertentu yang tidak yang karena contoh Rasul, maka tertolak. Juga terkait dengan masalah bilangannya, juga terkait dengan masalah ukur dan takarannya, juga terkait dengan masalah jenisnya. Maka semuanya harus sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dari sini khanafatina azakumullah kaum muslimin rahimakumullah, dalam bab ibadah, dalam bab amal, tidak boleh melakukan inovasi. Dalam artian sesuai dengan hasrat pribadi, atau sesuai dengan akal pribadi, atau sesuai dengan anggapan baik pribadi, atau terkait dengan adat kita pribadi. Tidak boleh. Semua itu telah tauqif, telah dijelaskan dan datang dalam nas Quran dan al-hadith. Yang ada contohnya, amalkan. Yang tidak ada, jangan diamalkan sebab akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kaum muslimin rahimakumullah. Terkait dengan masalah amal yang paling bagus tadi, yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat manusia atau kaum muslimin terbagi menjadi banyak pihak, banyak kelompok, banyak golongan. Yang pertama ialah kaum muslimin yang ikhlas dalam beramal dan sesuai dengan contoh Rasul amalannya. Mereka lah orang-orang yang dikatakan ahlul ibadah, orang yang soleh, orang yang betul-betul amalnya makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya ada dan juga mutaba'atul rasulnya ada. Ini yang paling afdal, yang paling mulia dari semua yang ada. Yang kedua, seseorang yang amaliyahnya la ikhlas wala mutaba'ah. Ikhlas tidak ada, dalam artian niatannya niatan yang lain, tidak tulus untuk Allah Azza wa Jal, ada riaknya, ada sum'ahnya, ada tendensi duniawi dan yang lain sebagainya. Di saat yang sama amaliyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ini ditolak mentah-mentah. Pelakunya orang yang paling jelek di muka bumi ini. Tidak ada keikhlasan dan tidak ada contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ialah seseorang yang kehilangan ikhlas dalam amalnya. Artinya perbuatan dia, amalan dia betul-betul dia cocokkan, dia sesuaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat, waktu, kaifiyah, jumlah, takaran, ukuran, jenis dan segala macamnya dia cocokkan dengan sunnah Rasul. Tapi amalan dia masih ada unsur-unsur tidak ikhlasnya. Amalan dia masih banyak riaknya. Kepingin dilihat oleh orang, kepingin disanjung, dipuja-puji oleh orang, kepingin didengarkan oleh orang, bahkan mungkin amaliyahnya ditujukan untuk selain Allah Azza wa Jal. Ikhlasnya tidak ada. Sholat misalkan, gerakan sholatnya Masya Allah, dari mulai takbir sampai salam, betul-betul persis kayak contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Tapi enggak ada yang tahu yang namanya niat dalam hati. Enggak ada yang tahu ternyata dia salat tadi itu bukan suudzon, sekedar contoh. Niatnya bukan lillahi taala. Dia khusyuk-khusyukkan. Dia tumakninahkan. Masya Allah, lebih bagus dari sebelumnya. Ada ustaz yang datang. Ada ustaz. Dihusuk-husukkan. Niatnya apa awalnya? Gerakan-gerakannya dibikin mantap semuanya. Bacaannya dibikin bagus semuanya. Ternyata yang ada yang tahu, ternyata niatannya lain, bukan untuk Allah Azza wa Jal, tetapi untuk riya dan sum'ah. Ada ustaz datang, ada yang tahu, hancur amalan dia. Barakallahu fikum. Atau contoh yang lainnya, barakallahu fikum. Masih banyak contoh yang lain terkait dengan masalah ini. Intinya dia kehilangan ikhlas. Ini pun batal amalannya ketika amalan itu dicampuri oleh niatan-niatan selain Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ada lagi yang keempat. Seseorang yang kehilangan mutaba'ah dalam amalnya. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Mempeng, sungguh-sungguh. Kalau ibadah itu luar biasa semangatnya. Ikhlas pak, tulus lillahi ta'ala. Tetapi tidak ada contoh Rasul pada amaliyahnya. Mohon maaf, tertolak bahasa yang disebutkan dalam istilah Islam, disebut dengan amalan bid'ah. Amalan bid'ah. Dikarenakan tidak ada contoh Rasul alaihi salatu wassalam padanya. Masya Allah. Begitu masuk bulan Rajab, Jumat yang pertama di bulan Rajab, yang biasanya tidak pernah nongol di masjid, kelihatan di masjid. Hah? Dari mulai ba'dal isya sampai tengah malam. Ada sebagian yang dari tengah malam sampai selesai acara. Ada acara apa ya Pak? Ternyata dia ingin mengadakan yang namanya sholatul raghaib. Sholat raghaib 12 rakaat. Qiyamul lail 12 rakaat di Jumat pertama Rajab. Yang biasa gak nongol di masjid, nongol, kelihatan di masjid, bahkan bukan semata-mata mengerjakan yang fardu, tapi mengerjakan qiyamul lail 12 rakaat. Semangat, semangat. Ikhlas, ikhlas pak, tulus. Saya punya banyak pekerjaan, tak tinggalkan semuanya. Allahul musta'an. Mohon maaf, ketulusan niat Anda tidak cukup untuk menjadikan amal itu soleh. Ketulusan niat Anda tidak cukup untuk menjadikan amal itu bagus, ahsanu amala. Tetapi amal Anda harus sesuai dengan contoh Rasul. Mohon maaf, Rasul tidak pernah mencontohkan sholat khusus 12 rakaat pada Jumat pertama Rajab. Mohon maaf, itu amal yang sia-sia. Saya ikhlas Ustaz, ikhlas. Tidak cukup Anda ikhlas, amal Anda harus sesuai dengan contoh sunnah. Begitu menjelang Rajab, ngerti besok hari adalah Rajab, persiapan belanja ini, belanja itu, masa ini, masa itu. Untuk apa? Mau sahur. Masa macam-macam, iya kan sahur nanti sama buka puasanya. Mau puasa apa? Mau puasa satu Rajab. Satu Rajab. Khusus puasa satu Rajab. Katanya keutamaannya macam-macam. Allahul musta'an. Mohon maaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan puasa khusus satu Rajab. Hadis yang menjelaskan tentang bab itu tidak ada satupun yang sahih, semuanya hadis yang batil. Walaupun niatan Anda ikhlasnya luar biasa, tulusnya itu 1000%, tidak bakal diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dikarenakan amal Anda tidak sesuai dengan contoh sunnah. Begitu masuk yang namanya Syaban, siap-siap. Oh, acaranya macam-macam. Ada acara qiyamul lail, ada acara sahur, ada acara puasa, ada acara buka puasa bersama tumpengan. Kapan itu? Ternyata dikerjakan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Kalau sudah di pertengahan Sya'ban, malam harinya qiyamul lail. Sebagian pihak menamakannya dengan sebutan sholat alfiyah. Apa artinya alfiyah? Seribu. Bayangannya antum berapa rakaat? Seribu rakaat. Mengerjakan yang namanya sholatul alfiyah. Alfiyah itu 1000, tapi yang mereka maukan adalah mengerjakan 100 rakaat dimulai dari awal malam sampai selesai. Khusus pada saat itu. Malam nisfu Sya'ban. Ketika waktu sahur datang, sahur beramai-ramai. Ngapain? Puasa khusus tanggal 15 Sya'ban. Jadi malam harinya melekan mengerjakan sholat 100 rakaat sholatul alfiyah, paginya mengerjakan ibadah puasa sunnah nisfu Sya'ban. Begitu datang maghribnya, acara buka puasa bersama tumpengan. Ada yang bikin apem, ada yang bikin apa atau apa, masakan apa dan segala macamnya untuk memperingati nisfu Sya'ban. Mohon maaf, walaupun niatan Anda ikhlasnya itu sampai 1 juta persen, tidak bakal diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak pernah mencontohkan satu kali pun amalan khusus qiyamul lail malam nisfu Sya'ban, apalagi dengan jumlah harus 100 rakaat. Juga tidak pernah Rasul mencontohkan puasa khusus nisfu Sya'ban. Tidak pernah. Semua riwayat-riwayat yang membicarakan bab ini dihukumi palsu oleh para ulama kita. Tidak ada yang sahih. Sehingga walaupun niatan Anda ikhlas, tulus, yang tidak pernah bangun malam, yang tidak pernah qiyamul lail, yang tidak pernah nongol ke masjid, rela mengerjakan 100 rakaat. Wallahu a'lam berapa menit sekali itu selesainya. Ikhlas. Walaupun Anda ikhlas tak cukup, amal itu dikatakan soleh, dikatakan ayyukum ahsanu amala, tidak semata-mata ikhlas, tetapi harus ada contoh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Barakallahu musfro. Barakallahu. Ini orang yang kehilangan mutaba'ah, sehingga amalnya senantiasa sia-sia. Sudah capek-capek, sudah ikhlas-ikhlas, sudah tulus-tulus, ternyata ditolak. Dikarenakan tidak ada contoh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan dengan tambah contoh dari kami, maka dia pun tertolak. Tertolak amalannya, tertolak pula pelakunya, bahkan pelakunya mendapatkan dosa dikarenakan dia terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan amal dan sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dari 4 tadi tidak ada pilihan yang enak. Semuanya enggak enak kecuali 1. Yang kedua enggak ada ikhlas, enggak ada mutaba'ah, paling jelek. Yang kedua enggak ada ikhlas, syirik. Yang kedua enggak ada mutaba'ah, bid'ah. Enggak ada yang enak. Maka semua amal kita tanpa terkecuali wajib dan harus ada ikhlas dan harus ada contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah barakallahu fikum perjuangan kita dalam kehidupan dunia ini. Tidak semata-mata beramal, tidak semata-mata beribadah, tetapi harus ibadah yang hasan, ibadah yang soleh, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan amal yang hasan, amal yang soleh dengan al-maut wal-hayah, dengan kematian dan kehidupan kita. Artinya dalam semua masa-masa kehidupan kita ini nanti di dunia ini, semua amaliyah kita, semua perbuatan kita harus ikhlas dan harus sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wasalam sampai kita mati nanti. Barang siapa yang mendapatkannya, istiqomah di atasnya, merekalah orang-orang berbahagia yang betul-betul telah melaksanakan ubudiyah dia, penghambaan dia, ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam beramal dan berupaya mencocoki sunnah Rasul dalam beramal. Itu kuncinya adalah ilmu syar'i, bimbingan ilmu agama Allah azza wa jal, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.